Mari kita menghafal 10 malaikat Allah. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril dan Mikail, Israfil dan Izrail, Munkar dan Nakir, Rakib Atid, Malik Ridwan. Tugasnya Jibril menurunkan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa. Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga.